saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Penuntut ilmu bukanlah orang yang ketika berbicara kepada orang tua itu kata-katanya kasar, kata-katanya pedes kepada tetangga, meskipun niatnya dakwah. Meskipun niatnya dakwah. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanah." Ajaklah manusia untuk kepada jalan Rabbmu dengan mau'izah, dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Kalau seandainya harus berdebat, hadirin, seandainya harus berdebat. Ya, tapi hukum asalnya adalah tidak boleh berdebat. Tidak boleh berbantah-bantahan. Tapi kalau harus berdebat, maka apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdebatlah dengan cara terbaik. Bukan dengan cara yang baik, kata Allah. Dengan cara yang terbaik. Itu pun kalau harus berdebat. Tapi kalau harus meninggalkan perdebatan, kalau harus meninggalkan perdebatan, maka itu yang kita pilih. Tapi kalau berdebat, maka berdebat dengan cara yang baik. Berdebatlah seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang ketika beliau berdebat dengan seorang, pasti beliau akan mengatakan, aku berharap kebenaran ada pada dirinya. Yeah. Jadi perdebatan itu semata-mata hanya ingin menguji sejauh mana kapasitas ilmunya, sejauh mana kekuatan hujahnya. Bukan karena ingin adu-aduan ilmu, mana yang lebih kuat ilmunya, bukan. Tapi hanya sebatas ingin menguji. Sebagaimana orang itu ketika dia sidang skripsi, maka dia akan diuji oleh dosen. Dan tujuan dosen bukan untuk menjatuhkan orang tersebut, tapi ingin menguji sejauh mana kekuatan dalil yang dibawakan, sejauh mana kekuatan argumen yang dibawakan. Maka Imam Syafi'i selalu berharap semoga orang itu yang menang, semoga orang itu yang di atas kebenaran. Nah, ini perkataan yang masyhur dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggapai buah ilmu ini, yaitu rasa takut kepada Allah azza wa jal yang senantiasa menghalangi kita dari perbuatan maksiat, dan juga akhlak yang mulia yang membuat kita berada pada posisi puncak di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.